وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله واصل وقد وصلنا عند قوله رحمه الله قوله قلت الله ورسوله أعلم ucapan dalam hadis yaitu ucapan sahabi Mu'ad radhiyallahu taala anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Ucapan ini adalah ucapan yang dikatakan pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa amma ba'da wafatihi fa yaqulu wallahu a'lam. Adapun setelah kematian beliau, maka cukup dengan mengatakan wallahu a'lam. Nah, tidak diatafkan kepada kalimat Rasul. Kenapa? Karena Rasul sudah tidak na'am berada di alam dunia ini. Na'am. Qala fihi, di dalam ucapan ini, husnul adabi ma'al muta'allim, termasuk adab yang baik minal muta'allim, dari seorang murid, sebagai sifat tawadhu, sifat rendah diri, merendahkan dirinya di hadapan gurunya. Ini yang pertama. Taib. Dan ini termasuk dari jalan atau cara untuk meraih ilmu. Karena ilmu tidak akan bisa diraih bagi mereka yang indahul kibru wal ujub. Ilmu tidak akan bisa diraih oleh mereka yang punya sifat sombong, demikian pula sifat bangga diri. Nah, kemudian wa annahu yanbagi liman su'ila amma la ya'lam an yaqulu dzalik. Demikian pula kata beliau, selayaknya bagi siapa saja yang ditanya tentang perkara yang dia tidak tahu, untuk dia katakan Allahu a'lam. Dikhilafi aktsarul mutakallifin, berbeda dengan mayoritas orang yang membebankan diri. Menjawab setiap pertanyaan, na'am, baik yang dia tahu atau yang tidak dia tahu. Demikian pula Syekh Sa'di rahimahullah sebutkan sebuah faedah ucapan Allahu a'lam yang disampaikan oleh seseorang yang menjawab pertanyaan dan perkara yang dia tidak tahu, ini akan mendatangkan sebuah keyakinan pada perkara yang ia tahu. Jadi orang yang mendengar ucapannya di saat dia tidak tahu dengan mengatakan Allahu a'lam, maka ketika dia menjawab sebuah pertanyaan, ini akan mendatangkan sebuah keyakinan. Nah, qala qauluhu ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu hendaklah mereka manusia beribadah kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'a, dan janganlah mereka mensekutukan sesuatu pun dengannya. Nah, ini diantara daripada tafsir kalimat la ilaha illallah, di samping ia beribadah hanya kepada Allah, maka dia harus menjauhi sekutu-sekutunya. Nah, tidak hanya dia tetapkan Allah, namun dia juga nafikan peribadahan kepada selain Allah. Ini sebagai bentuk kesempurnaan. Tidak hanya dia nafikan, tidak pula hanya dia tetapkan. Kalau dia nafikan la ilaha, berarti tidak ada Tuhan sama sekali. Ya, sehingga dia menjadi seorang komunis yang menafikan Tuhan. Tidak pula hanya ditetapkan illallah, kecuali Allah. Kenapa? Berarti semua yang diibadahi ini adalah Allah. Nah, tetapi la ilaha illallah, selain kita menafikan ilah, sesembahan-sesembahan, tetapi kita tetapkan hanya satu yang berhak. Ay yuwahiduhu bil ibadah. Ya'budu makna yuwahidu. Yaitu mentauhidkan, menyendirikan, mengesakan Allah di dalam ibadahnya. Walaqad ahsanal allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah haitu arrafal ibadata bita'rifin jami'. Dan telah membaguskan Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau memberikan definisi sebuah ibadah dengan definisi yang mencangkup. Faqala, beliau mengatakan, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma qutbani wa alaihi ma falakul ibadati da'irun ma dara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wa nafsi wa syaitani wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi. Ibadah kepada Allah itu dibarengi dengan puncak kecintaan terhadapnya, bersama merendahkan diri orang yang beribadah kepadanya. Dua ini dua kutub yang ada dalam ibadah. Di samping kita cinta, kita merendahkan diri. Ya, jangan menyombongkan diri beribadah di hadapan Allah. Naam. Ya, contoh orang yang sombong dengan ibadah, kalau saya tidak dikasih doaku, saya maka enggak akan doa kepadamu ya Allah. Ya, kalau engkau tidak memberikan aku sesuatu, maka aku tidak akan mau mentaatimu ya Allah. Sekarang siapa yang butuh? Kita atau Allah yang butuh? Ya, Allah enggak butuh sama kita. Wallahi, ya enggak butuh sama sekali. Kita mau ibadah ya silakan, mau tidak juga silakan. Ya. Baik. Tetapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada ampunan Allah. Wa alaihi ma, dan atas keduanya puncak kecintaan dan menundukkan diri, falakul ibadah. Ya. Falak, yakni tempat edarannya ibadah. Madaro hatta qamatil qutbani. Ya, yang terus berputar. Naam. Di atas dua perkara ini sampai qamatil qutbani. Ya, sampai tegak. Ya, qutbani dua kutub. Demikian ya, menjelang penghabisan dunia ini. Allah taala alam. Wa madaruhu bil amri, dan edaran ibadah tadi bil amri, dengan sebuah perintah, amri rasulihi, yaitu perintah rasulnya. Jadi kita beribadah kepada Allah itu bukan atas perintah siapapun, tetapi dalam rangka mengikuti petunjuk dan perintah rasul. Bukan kita mengada-adakan, bukan kita karena takut, bukan karena kita tidak enak, bukan karena kita ya ewoh pekewoh dan lain sebagainya, tidak. Nah, dan ini adalah ibadahnya orang yang tidak mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah karena ada tujuan tertentu. Sehingga ketika tujuannya tadi dapat, maka dia berhenti, tidak dapat pun maka dia berhenti. Kenapa? Karena sudah selesai. Buat apa saya ibadah? Tujuan saya sudah ya terpenuhi. La bil hawa, bukan karena dorongan hawa, keinginan jiwa. Hawa itu apa yang dia inginkan, apa yang dia maukan, itu hawa namanya, hawa nafsu. Tidak setiap orang pasti punya hawa nafsu. Ya, tinggal siapa yang mampu menundukkan hawa nafsu tadi untuk sejalan dengan al-haq dan siapa yang ya sejalan dengan syaitan. Wa nafsi, demikian juga jiwa. Wa syaitani, dan juga syaitan. Bukan karena perintah hawa nafsu, bukan karena perintah jiwa, bukan pula karena syaitan. Ini ibadah. Jadi puncak kecintaan bersama dengan merendahkan diri. Yang keduanya berputar ibadah dengan tentunya mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena hawa nafsu, jiwa maupun syaitan. Qauluhu wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidaklah mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an ini nakirah fi siyakin nafi, adalah isim nakirah yang berada pada konteks penafian, peniadaan, maka sifatnya umum, apapun. Ya, tidak boleh sekutukan Allah dengan apapun, siapapun, dimanapun, bagaimanapun, ya, tidak boleh. Yuwahiduhu bil ibadah, fala budda minatajarrud minasyirki fil ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka harus menyendirikan, mengosongkan dari berbagai macam sekutu-sekutu dalam ibadah. Baik sekutu dalam niat, ya. Yang dikatakan syirik tidak hanya kita menyembah patung, tidak hanya kita menyembah kuburan, tidak hanya menyembah pohon, batu, ya, wa amsaluh, dan juga yang semisalnya, tetapi apa? Masuk juga dalam niat, ya. Apabila ibadahnya tadi diniatkan untuk Allah, dia niatkan juga untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Atau yang menggerakkan ibadah tadi karena sesuatu dari makhluk, maka dia terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Nah, sebagaimana ucapan Fudail bin Iyad, tarkul ibadah li ajri nasi riya wal ibadah min ajri nasi syirkun. Engkau meninggalkan ibadah karena takut riya, riya. Ya. Jika engkau meninggalkan sebuah ibadah karena takut riya, maka engkau lah sudah terjatuh ke dalam riya. Dan jika engkau ibadah karena manusia, maka engkau telah terjatuh dalam kesyirikan. Tarkul amali min ajli an-nasi riya wal amalu li ajli an-nasi syirkun. Meninggalkan amal karena manusia riya, beramal karena manusia syirik. Kenapa? Karena ada niat di sana. Ya, niat pengin dilihat, niat pengin didengar, niat pengin syuhrah. Ya, hubbu suhrah, ya, cinta untuk tenar. Wa man lam yatajarrad minasyirki lam yakun atiyan biibadatillahi wahdahu bal huwa musyrikun qad ja'ala lillahi niddan. Barang siapa yang tidak mengosongkan dari kesyirikan, dia belum mendatangi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, berarti dia belum beribadah kalau dia syirik, walaupun tampaknya dia sholat tetapi belum ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk Allah. Bal huwa musyrik, tetapi dia musyrik. Naam. Qad ja'ala lillahi niddan, dia telah menjadikan Allah tandingan di dalam niatnya, di dalam keinginannya. Baik. Dan bahkan juga para ulama mengatakan seseorang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, dia juga telah termasuk ya ke dalam pintu-pintu kesyirikan. Dia telah memasuki pintu-pintu kesyirikan. Tetapi al-ilmu bagi siapa yang menuntutnya memiliki keutamaan tersendiri. Dia akan dibimbing dengan ilmu dan akan bisa dihindarkan daripada kesyirikan. Sebagaimana yang ucapan para ulama, wallahi demi Allah saya tidak bisa mengatakan aku ini menuntut ilmu pada suatu hari hanya mengharapkan wajah Allah. Tetapi ilmu ya ya'ba illa lillah, ilmu ini akan mengajarkan kepada kita tidaklah kita beramal kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita terus menuntut ilmu, maka insyaallah taala kita akan diberikan ya keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperbaiki niat. Wa hadha ma'na qaulul musannif rahimahullahu ta'ala wa fihi anna al-ibadah hiya at-tauhid li'anna al-khusumata fihi. Wa hadha al-ma'na, makna ini yang disampaikan di atas tadi adalah makna ucapan musannif rahimahullah. Wa fihi, dan padanya, anna al-ibadah hiya at-tauhid. Ibadah itu adalah ketauhidan itu sendiri. Karena seseorang apabila dia beribadah tanpa ada tauhid, maka bukan ibadah. Dia sholat, ya, dia zakat, dia haji, tetapi enggak ada tauhid, maka bukan ibadah secara hakikatnya. Karena apa? Perbuatan-perbuatan tadi tidak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Bukan peribadahan kepada Allah. Ya, maka musannif menyebutkan dalam kitab yang lain, ya, Qawaidul Arba mengatakan, ya, as-salatu la tusamma salatan sahihatan illa ma'al wudu illa ma'at taharah wal ibadah la tusamma ibadatan sahihatan illa ma'at tauhid. Salat, ya, tidak akan dikatakan salat yang sahih, ya, apabila tidak ada taharah. Sebagaimana ibadah tidak akan disebut dengan ibadah yang sahih kecuali dengan adanya tauhid. Nah, li'anna al-khusumah, karena terjadinya khusumah, ya, peperangan antar Rasul dengan kaum musyrikin, ya, yang kita kenal dengan berbagai macam peperangan yang ada, kabilah-kabilah Quraisy dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebabnya apa? Tauhid. Ya, bukan karena sebabnya ibadah, sebabnya tauhid. Kalau sekedar ibadah, mereka juga ibadah. Ya, kalau sekedar haji, mereka juga haji. Kalau sekedar puasa, mereka juga puasa, tetapi mereka tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Terjadinya peperangan antara Rasul kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin ini karena sebab tauhid. Naam. Wa fi ba'd al-athar al-ilahiyah. Qadasiyah, al-ma'na al-ilahiyah disebutkan juga qadasiyah. Yang suci. Sebagian athar ketuhanan. Inni wal jinnu wal insi fi naba'in 'adzim. Sesungguhnya aku, demikian pula jin, demikian pula manusia, itu ada pada sebuah kabar yang besar. Ini kembali kepada Allah. Akhluku wa yu'badu ghairi wa arzuku wa yushkaru siwaya. Aku mencipta dan diibadahi selainku, dan aku yang memberikan rezeki tetapi disyukuri selainku. Wa khairi ilal ibadi nazilun wa syarruhum ilayya sa'idun atahabbabu ilayhim bin ni'am wa yatabaqaduna ilayya bil ma'asi. Kebaikan-kebaikanku turun kepada hamba-hamba, tetapi kejelekan mereka naik kepadaku. Aku cinta mereka dengan kenikmatan aku berikan, tetapi mereka membalasku, membenciku dengan memberikan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, hadis ini atau atsar ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari hadis Abi Darda, tetapi dalam sanadnya ada inqita'. Dan inqita' termasuk daripada hadis yang dhaif. Baik, di sanadnya ada inqita', terputus. Wa huwa min qismin dhaif, maksud daripada bagian-bagian hadis yang dhaif. Qauluhu wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Dan haknya sang hamba atas Allah, Allah tidak akan mengadabnya bagi siapapun yang tidak berbuat sekutu terhadapnya. Qala al-Hafidz iqtasara 'ala nafil isyraq. Di dalam kalimat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi dalam penafian kesyirikan saja. Ya. Li'annahu yastad'i tauhida bil inqida'. bil iktida. Karena hal itu ya yastada'i mengundang mendatangkan tauhid dengan iktida, ya, dengan keharusan. Nah, secara apa? Kaidahnya, kalau seseorang menafikan syirik di sini dalam artian rasul, berarti secara iktida, secara tuntutannya ya mengharuskan untuk tauhid. Sebagaimana hal ini pun diterangkan pada tempat-tempat yang lain dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wayastada itsbat ar-risalah bil luzum, dan menuntut penetapan risalah ya, secara luzumnya. Nanti kita akan sampaikan ukilan tentang masalah dalalah iktida, dalalatu tadammun, dan dalalatu luzum. Di sini enggak disebutkan. Itman kadzdzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzaba Allah. Wa man kadzdzaba Allah fa huwa musyrikun. Wa huwa mithlu qaulil qa'il man tawadda'a sahat salatu ay ma'a sa'iri syurut. Di mana seseorang yang mendustakan rasul, maka sungguh dia telah mendustakan Allah. Orang yang mendustakan rasul, ingkar sunnah, yang tidak mau memakai hadis rasul, secara tidak langsung dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk mengikuti rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Telah ada untuk kalian pada diri rasul uswah hasanah dalam segala hal, ibadah, ya, muamalah. Dan barang siapa man kadzdzaba Allah fa huwa musyrik. Barang siapa yang mendustakan Allah, maka dia menjadi orang yang musyrik. Mendustakan keberadaan Allah sehingga dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Dari mana asalnya? Dari mendustakan rasul. Wa huwa mithlu qaulil qa'il, ucapan seperti ini seperti ucapan orang yang berkata man tawaddo'a sahat salatu. Maksudnya apa? Wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Ucapan ini seperti orang yang mengatakan man tawaddo'a sahat salatu. Barang siapa yang berwudu maka sah salatnya. Ai ma'a sa'ir syurut, tentunya apa? Dengan melengkapi seluruh daripada syarat-syaratnya. Qauluhu afala ubasyirun nas fihi istihbabu bisyarati almuslim bima yasurruhu wa fihi ma kana alaihi sahabatu min alistibsar bimithli hadha. Qalahu musannif rahimahullah. Afala ubasyirun nas, ucapan tidakkah aku kabarkan ya kepada manusia sebagai kabar gembira untuk mereka. Di dalam hadis ini ada faedah istihbab bisyaratil muslim, dicintai untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim, ya, kabar yang menyenangkan ya mereka, tentunya kabar-kabar yang hak, kabar-kabar yang sahih, bukan kabar-kabar yang makdubah, didustakan ya, atau sekedar membuat ya tertawa, tidak, tetapi kabar-kabar yang sahih sebagai kabar gembira untuk mereka. Bima yasurruhu, dengan apa yang bisa mendatangkan ya kegembiraan mereka. Ini faedah yang pertama. Faedah yang berikutnya, wa fihi ma kana 'alaihi sahabah min al-istibsar. Di dalamnya pula apa yang ada pada kalangan sahabat dari kabar-kabar gembira seperti ini. Jadi para sahabat itu ya beredar di kalangan mereka ya apabila kabar tadi berhubungan dengan akhirat mereka. Baik, kenapa? Karena keimanan mereka dengan yaumil akhir, dengan hari akhirat. Baik. Walaupun tidak mengapa kita memberikan kabar gembira ya, tentang perkara-perkara dunia, dengan kesuksesan, dengan keberhasilan. Nah, tetapi para sahabat ya radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya, mereka merasa kabar gembira itu, ya, jika berhubungan dengan akhirat mereka. Qauluhu la tubashirhum fayattakilu. Maka Rasul mengatakan, jangan engkau kabarkan kepada mereka sehingga mereka akan yattakilu, banyak bersandar. Ya, mereka akan menggantungkan diri sehingga tidak mau beramal dengan amalan yang na'am mujtahid, amalan yang bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena sudah menggantungkan diri tadi. Ayyatami dua dalik, mereka akan bersandarkan dengan kabar ini. Fayatrukut tanafus, sehingga meninggalkan berlomba-lomba fil amal, pada amalan-amalan. Sebagian mengatakan, yakni yatruku at-tazawud bita'ati wa yaktafi bi'adamil isyraq. Mereka tidak mau berkal dengan ketaatan, tetapi mencukupkan diri dengan tidak berbuat syirik. Nah, jadi itu maknanya. Jadi ketika hal ini dikabarkan kepada yang lainnya, dikhawatirkan, ya, bagi mereka yang tidak fahim, ya, dengan mendalam tentang syariat ini, ketika dikabarkan hadis ini, dikhawatirkan mereka meninggalkan ketaatan dan cukup beranggapan yang penting tidak syirik, ya, sehingga meninggalkan kebaikan-kebaikan yang banyak dengan sebab bersandar dengan kabar ini. Wa fi riwayatin fa akhbara biha Mu'ad inda mautihi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Mu'ad, ya, Ibnu Jabalin mengabarkan ketika beliau hendak wafat. Ta'atsuman, karena takut dosa. Taharrujan lil itsmi, ya, sebagai bentuk beliau na'am keluar dari dosa. Kenapa? Menutup apa, menyembunyikan ilmu. Ya. Khawatir beliau dianggap sebagai seorang yang menyembunyikan ilmu sehingga disampaikan perkara ini, apa, termasuk dari salah satu, ya, keutamaan tauhid yang sangat azimah besar, ya, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'ad untuk mengabarkan hadis ini. Kenapa? Khawatir, ya, hamba-hambanya tidak mau berlomba-lomba dalam ketaatan, sehingga cukup mencukupkan diri dengan meninggalkan kesyirikan saja dan tidak berlomba-lomba dalam ketaatan. Ya, ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan tauhid. Maka seorang yang meninggal di atas tauhid, di atas akidah yang benar, ini merupakan karomatun azimah, karomah yang sangat besar. Ini karomah yang kita tunggu-tunggu. Ya, bukan karomah-karomah yang maktubah, ya. Bisa yamsi 'alal ma, berjalan di atas air, atau yatiru fil hawa, terbang di udara, itu bukan karomah, walaupun sebagian dari karomah, ya, tetapi itu bukan karomah yang hakiki. Seseorang yang menuai keberhasilan, ya, dalam usahanya, itu bukan karomah. Taib, seorang yang mendapatkan karomah itu jika dia meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan wahid, dalam keadaan ahli sunnati wal jamaah. Karomah yang besar. Di akhirnya Mu'ad ibn Jabalin mengabarkan hadis ini, ta'atsuman, karena takut, ya, dosa, dikhawatirkan sebagai bentuk daripada bentuk menyembunyikan ilmu. Karena kita dilarang menyembunyikan ilmu. Qala al-Wazir Abu al-Mudhaffar rahimahullah, lam yakun yaktumuha illa al-jahilin. Mu'ad tidak menutup hadis ini, dalam artian beliau menahan untuk menyampaikan hadis ini, illa an jahilin, kecuali terhadap orang yang jahil. Apa maksudnya? Lam yakun yaktumuha illa an rajulin jahilin khasyatan ala fahmi su' di hadal hadith. Ya, tidak menutup hadis ini, tidak menahan untuk menyampaikan hadis ini kecuali mereka yang dianggap jahil, karena takut kebodohannya tadi akan membawa ke dalam pemahaman yang jelek terhadap hadis ini. Nah, kadang orang ya terjatuh dalam kejelekan hanya sebab potongan sebuah ayat. Ya, dia membaca sebuah ayat, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ya, kemudian dia meninggalkan sholat. Buat apa saya sholat? Ya, Allah mengancam orang yang sholat, celaka orang yang sholat. Ya, sehingga dia tidak mau sholat. Kenapa hal ini terjadi? Kebodohan orang ini. Dia tidak mau belajar syariat secara kafah. Dia hanya mau belajar yang singkat, ya, ya, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tidakkah dia mau berpikir kalau seandainya orang yang taat saja masih diancam dengan kecelakaan, orang yang sholat, ya, menunaikan sholat masih diancam dengan kecelakaan, dengan neraka wail, ya, bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan? Ini maksudnya. Mimbabil aula, lebih utama untuk celakanya. Ini juga termasuk dorongan kepada kita di dalam ibadah-ibadah kita. Selain kita berharap diterima, kita juga takut ibadah kita tidak diterima, sehingga terus menambahkan ibadah-ibadah kita. Jangan kemudian berpikir yang penting, saya kan sudah. Ya, tetapi terus tingkatkan, jangan-jangan ya, ibadahku ini enggak diterima. Sehingga apa? Akan meningkat ya ibadahnya. Ketika dia enam ibadah sambil berharap mudah-mudahan ibadah ini diterima. Terus roja dan khauf mengiringinya dalam ibadah. Sehingga apa? Akan terus membuahkan kebaikan-kebaikan. Yahmiluhu jahluhu ala su'il adabi bitarkil khidmati fit ta'at. Jika hal ini disampaikan kepada yang jahil, tidaklah disampaikan ya, ditutupi kecuali dari mereka orang-orang yang bodoh dengan syariat, dikhawatirkan akan membawa kebodohannya, membawanya kebodohannya atas jeleknya adab dan meninggalkan ketaatan-ketaatan. Fa'amal aqyas al-fatana al-adqiya, orang yang cerdas, alladzina idza sami'u bimithli hadza zadu fi ta'ah, orang-orang yang jika mendengar semisal dengan nas-nas seperti ini akan bertambah ketaatannya. Wa ra'au anna ziyadatan ni'am tastada'i ziyadatan ta'ah, dan mereka menganggap, beranggapan bertambahnya kenikmatan menuntut bertambahnya taat. Fala wajha likitmaniha anhum, maka tidak ada sisi ya untuk menutupi hadis ini dari mereka. Wa fil babi minal fawaid ghairu ma taqaddam, dan dalam bab ini ada faedah-faedah selain dari yang terdahulu. Al-hathu ala ikhlasil ibadati lillahi ta'ala, ikhlas, dorongan, ikhlas untuk senantiasa naam dalam ibadahnya kepada Allah. Ya, jaga keikhlasan. Ya. Ayyul uqala, wahai orang-orang yang berakal. Keikhlasan kita ini kadang menipis, kadang hilang, kadang ada. Maka butuhnya kita menjaga keikhlasan kita, takut terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Orang yang mengatakan saya sudah ikhlas, berarti dia membutuhkan kepada ikhlas. Orang yang ikhlas itu takut dia tidak ikhlas. Ya. Kalau dia sudah merasa saya ikhlas, justru tidak takutnya dia terhadap kesyirikan. Merasanya dia sudah ikhlas, membutuhkan kepada ikhlas yang lain. Nah, kalau seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kalau seandainya ada 1000 orang semuanya masuk surga kecuali satu yang dilemparkan ke neraka, saya takut saat itulah yang satu. Ya, saya takut yang satu itu adalah saya. Bagaimana dengan kita? Nah, jadi ibadah dorongan untuk senantiasa ya menghadirkan ikhlas ini sangat ditekankan. Famakana lillahi baqiya wa makana li ghairillahi qata, sesuatu itu kalau karena Allah tetap ya, kalau bukan karena Allah akan terputus. Wa amazzabadu fayadhabu jufaan, adapun zabat buih itu akan menyingkir kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, Wa amma ma yanfa'un nas fa yabqa fil ardi, dan apa yang bermanfaat untuk manusia akan ada di muka bumi ini. Wa annaha la tanfa'u ma'a syirki bal la tusamma ibadah. Wa annaha, bahwasanya ibadah la tanfa', tidak akan bermanfaat ya, li sahibih, bagi pelakunya, ma'a syirki, kalau dibarengi dengan kesyirikan. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu yukhbit jami'ul jami'al a'mal. Syirik besar itu menghancurkan seluruh amalannya. Kalau syirik kecil, hanyalah amalan yang dia lakukan pada saat itu. Dan bahkan ibadah dikatakan sebagai ibadah ketika dibarengi dengan tauhid. Wa tanbihu 'ala 'azamati haqqil walidain. Demikian juga tanbih, peringatan dengan keras, dengan tegas, dengan ya, apa namanya, sungguh-sungguh atas agungnya hak kedua orang tua. Nah, maka diajarkan kepada para istri, jika kita punya istri ya, di saat mereka cemburu, tatkala kita taat kepada kedua orang tua kita ya, kita sampaikan kepada mereka, kita berikan suatu ungkapan kiasan kepada mereka. Terkadang ada ya, istri jika kita memberikan sesuatu kepada kedua orang tua, mereka menahan ya, mereka merasa cemburu. Padahal ini adalah kebaikan untuk mereka dan kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk anak ya, maka silahkan diajarkan kepada mereka, diungkapkan dengan ungkapan yang indah ya, kalau seandainya saya berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian dilihat oleh anak-anak ya, bukankah itu sebuah kebaikan? Bagaimana kalau seandainya nanti kelak kita punya anak, kemudian anak kita ini menikah, kemudian anak kita masih memperhatikan kita, apakah engkau juga tidak suka dengan hal itu? Tentunya tidak ada orang yang mengatakan saya tidak suka, pasti suka. Demikian juga kita, demikian juga orang tua kita ya, senang ketika kita sudah menikah masih diperhatikan dengan oleh kita. Terkadang istri karena pendek akal ya, karena hawa yang lebih dia ikuti daripada basirah ya, pandangan jauh ke depan, perlu untuk kita jelaskan dengan apa namanya penungkapan, supaya apa ya, masuk ya, ini banyak kita dapati ya, terkadang istri perang dengan mertua ya, taib, karena sebab tadi merasa cemburu ketika suaminya memperhatikan kedua orang tuanya. Nah, justru ini sebagai apa? Tarbiyatun ya, lil ahli walil aulad, sebagai pendidikan untuk keluarga, demikian pula pendidikan untuk anak-anak kita. Demikian juga kita biarkan, kita perintahkan istri kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, tidak saling curiga mencurigai. Kenapa? Mengajarkan pada anak-anak ini kelak. Ketika mereka nanti sudah berkeluarga, mereka juga akan berbuat seperti itu, sebagaimana kita berbuat kepada kedua orang tua kita. Nah, terkadang karena orang tua ini gak mampu mencontohkan ya, sehingga anak ini pun akan meniru mereka. Jadi ketika mereka sudah tua, mereka tidak pernah melihat bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua. Ketika mereka sudah menikah pun dibiarkan dia ya, dibiarkan sama anak-anaknya. Ya. Lantas kemudian dia bilang, anak kamu durhaka, kamu ini anak sekian. Nah, siapa yang membuat dia durhaka? Kedua orang tuanya, tidak pernah mencontohkan kebaikan di hadapan anak-anaknya ya. Dan ini terkadang yang gak dipahami bagi mereka-mereka yang ya, pendek akalnya, melihat sesuatu ya, hanya di depan mata dengan apa, hawa nafsunya. Baik, ini tanbih bahwasanya hak kedua orang tua itu besar. Nah, khususnya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Karena untuk perempuan, ketika dia sudah menikah, maka untuk suaminya lebih besar haknya daripada untuk kedua orang tuanya. Naam. Wa tahrimu uquqihima, dan haram hukumnya durhaka kepada mereka. Wa tanbihu ala 'azamatil ayatil muhkamati fi suratil an'am. Demikian juga sebagai tanbih, peringatan atas mulianya surat yang muhkamat, yang jelas pada surat Al-An'am. Wa jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, dan boleh terkadang kita menyembunyikan ilmu, tidak kita sampaikan karena sebuah kemaslahatan. Ya, karena di hadapan kita ini misalkan orang-orang khawarij, kita tahan ayat-ayat tentang masalah khuruj ya kepada waliul amr. ketika di hadapan kita ini adalah orang-orang yang apa namanya murji'ah, kita tahan. Ya, ayat-ayat yang mengenai sifat roja, kita berharap kepada Allah. Apa untuk maslahat? Ya. Jangan sampai ya, ketika atau seperti bagi, sebagaimana ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum pada zaman Hajjaj, ya, mereka mengatakan kalau seandainya aku sampaikan kepada Hajjaj yang sangat pengis, ya, apa hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah apa namanya pemberontakan, masalah pembunuhan, maka dia akan bertambah pengis. Tapi aku tahan hadis-hadis itu karena apa? Khawatir disalahgunakan bagi mereka-mereka yang belum sampai akalnya. Ya, tidak semua ilmu disampaikan. Wah, ini kan ilmu, ini kan penting, ini kan lah. Dilihat kemampuan, dilihat kondisi dan situasi, kapan kita harus menyampaikan. Ada saatnya. Baik, ada saatnya. Maka di sini apa diambil jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Boleh. Ya, boleh untuk kemaslahatan. Baik. Contoh kita dakwah kepada keluarga, tunggu yang lain. Ya. Sampaikan dulu yang al-aham, yang penting, tauhidnya disampaikan. Ya, masalah kesyirikannya disampaikan. Jangan tauhidnya belum paham sudah dilarang, misalkan kamu enggak boleh merokok, misal orang tuanya. Atau langsung gambar-gambar di rumah cabutin, dibuang, dibakar, sementara orang tua kita enggak tahu tauhid, enggak tahu apa itu syirik. Ya, sehingga apa yang terjadi bukan kebaikan. Nah, ini yang terjadi mayoritas, ya. Ya, orang-orang yang mubtadiin, yang baru mengenal manhaj, baru mengenal dakwah, ya, karena saking semangatnya tidak paham situasi dan kondisi dalam berdakwah, akhirnya yang ada justru malah apa? Kerusakan-kerusakan. Mereka tidak paham, ya. Berbeda kalau orang itu paham, ya, dia termasuk di akidah sendiri, kemudian dia akan bergerak sendiri, dia akan berjalan sendiri tanpa perlu kita paksa. Seseorang itu kalau dipaksa susah. Beda kalau kita masukkan tauhid, akidah, terus masuk, kemudian dia akan berjalan sendiri. Dia akan mencari sendiri, dia akan bertanya sendiri, dia akan berbuat sendiri. Bagaimana ini, bagaimana itu, kalau seperti ini bagaimana. Beda kalau langsung kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Bang, cenderung apa? Akan jadi musuh. Ya, orang akan jadi apa? Musuh. Beda kalau dimasukkan dulu ini. Ya, sebagaimana posisi kita. Apakah dulu kita dipaksa atau karena ini? Apakah dulu kita dipaksa menerima dakwah ini atau karena ini? Ya. Wallahi kalau antum karena dipaksa, ya, cepat atau lambat akan meninggalkan majelis ilmu dan akan meninggalkan dakwah yang mulia. Tapi kalau bawaannya adalah karena kita sudah paham dengan akidah yang benar, kita akan terus berjalan dimanapun kita berada. Ya, di pelosok sana kita sendiri tetap menjaga akidah yang sahih. Ya, taib. Beda dengan orang yang tidak paham dengan akidah, dia tidak akan bisa berjalan sendiri. Maka dikatakan akidah itu motornya. Ya, akidah itu motor. Kalau engkau punya akidah yang sahih, engkau akan bergerak sendiri, ibadah sendiri, mencari ilmu sendiri, seperti itu. Tapi kalau akidahnya belum mampu, belum mapan, maka sesuai dengan keadaan, ya, maka akan jadi pramuka. Di sana senang, di sini senang. Dengan ahlul maksiat juga ayu, dengan ahlul taat juga ayu, ya. Tanggal nanti siapa yang mendominasi dia. Nah, maka dalam masalah dakwah, terkadang kita harus perlu kapan kita sampaikan perkara ini pada tempatnya dan kapan belum saatnya kita sampaikan, sehingga apa hikmah, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, termasuk daripada hikmah seperti ini. Jadi menyembunyikan ilmu, ya, untuk suatu kemaslahatan, bukan semua disampaikan sehingga menjadi fitnah, sehingga menjadi apa, fitnah bagi yang belum paham. Qauluhu akhrajahu ay al-Bukhari Muslim, dikeluarkan oleh dua orang, maksudnya apa, Bukhari dan Muslim. Wal Bukhari huwal imam, Imam Bukhari itu seorang imam, sahib imam yang masyhur, Jabalul Hifdz, Amirul Mu'minin fil Hadis, gunungnya hafalan, pemimpinnya dalam hadis, seseorang yang mendapatkan barokah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga amalannya terus mengalir walaupun beliau sudah meninggal dunia. Dengan apa? Kitabnya yang kita kenal dengan Sahihul Bukhari. Ya. Dan sebelum wafatnya beliau, ya, terjadi sebuah fitnah yang sangat besar. Beliau difitnah dengan apa? Khalqu af'alil ibad. Jadi terfitnah dengan apa? Bahwasannya amalan seorang hamba itulah perbuatan sendiri. Sehingga terjadi masalah yang rumit dan besar. beliau dengan Imam Az-Zuhli. Sehingga Imam Muslim sebagai muridnya Imam Bukhari meninggalkan semua hadisnya Bukhari, ditinggalkan semuanya. Kemudian beliau menulis Sahih Muslimnya tanpa satu pun menyebutkan gurunya, ya, Al-Imamul Bukhari. Dahsyat, ya, suatu ujian yang ditimpa oleh ahlul ilm. Ya. Baik. Ya, semakin tinggi ilmu seseorang akan semakin banyak mendapatkan ujian. Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Bardisbah al-Ju'fi maulahum al-Hafid Kabir sahibus sahih wa tarikh wal adabul mufrad wa ghairu dhalika min al-musannafat min musannafatihi. Ya, beliau ini sahafid. Hafid itu seorang yang, ya, banyak hafalannya. Kalau zaman dahulu, seseorang yang dikatakan hafid tidak hanya hafidul Quran, tidak hanya menghafal Al-Quran, ya, tapi menghafal sekian ribu hadis. Tidak seperti kita, ya, sudah hafal Quran dikatakan hafid, padahal kalau pada zaman itu tidak terhitung, ya. Nah, dan beliau juga banyak mengarang kitab, dan yang paling terkenal adalah kitab Sahih Bukhari, ya, As-Sahul Kutub Musannafah, kitab yang paling sahih yang ditulis oleh tangan manusia. Di sana pula dikisahkan tentang Al-Imamul Bukhari yang pada akhirnya beliau kehilangan kedua matanya karena beliau menulis Sahih Bukhari ini di atas terang, apa, di bawah terangnya bulan, dan tidaklah menulis kecuali setelah sholat istikharah dulu. Menulis satu hadis istikharah dulu. Berapa ribu hadis beliau sholat? Ya, sesuai dengan yang tertera dalam sahihnya, sebanyak itulah beliau apa sholat. Subhanallah. Barokah sehingga ilmunya. Enggak seperti kita. Yang banyak ngomong ibadahnya apa sedikit. Ini kita. Sehingga omongan kita itu enggak barokah. Ngomong berjam-jam yang masuk paling satu itu pun kalau, ya, nah, paham. Kalau enggak paham, blas sama sekali. Ini bedanya ucapan orang terdahulu dengan kita pada zaman ini. Kurangnya barokah. Rawa'an al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, bertemu dengan beliau. Jadi Imam Bukhari ini setelah apa sezaman dengan Imam Ahmad. Wal Humaydi wa Ibnul Madini wa tabaqatihim, dan dia ada pada tabaqah mereka, ada pada jajaran mereka. Wa rawa'anhu, dan telah meriwayatkan dari beliau Muslim. Imam Muslim adalah muridnya, tetapi Imam Muslim ya tidak meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari sama sekali. Setelah kejadian apa tadi, khalqu afalil ibad, ketika beliau sedang berseteru dengan Imam Zuhri. Naam. Wa Nasa'i wa Tirmidzi wal Firyabi rawi as-sahih. Naam. Jadi mereka adalah murid-murid Imam Bukhari rahimahullah. Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Firyabi, dan juga yang lainnya. Wulida sanah arba'in wa tis'ina wa mi'ah, dilahirkan pada tahun 194 Hijriah. Wa mata sanah sittin wa khamsina wa mi'atain, meninggal pada tahun 256. Ini terjemah ringkas. Wa Muslim huwa Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Abul Husain Al-Qusairi An-Naisaburi Sahibus Sahih wal Ilal wal Wihdan wa ghairu dhalik. Ini tulisan beliau. Rawa'an Ahmad Ibnu Hanbal. Muslim juga sezaman dengan Imam Bukhari, sama-sama mengambil ilmu dari Ahmad, Imam Ahmad. Wa Yahya Ibn Ma'in wa Abi Khaythamah wa Ibn Abi Syaibah wa Tabaqatihi rawa'an Al-Bukhari. Demikian pula juga meriwayatkan dari Imam Bukhari, tapi hadisnya tidak dipakai sebagaimana kita sebutkan tadi. Wa rawa'anhu Tirmidzi wa Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Sufyan ar-rawi sahih wa ghairuhuma. Wulida sana arba'in wa mi'atain wa mata sana ihda wa sitina wa mi'atain bi Naisabur rahimahumullah. Nah, ini terjemah mereka berdua. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, al-hikmah fi khalqil jinni wal insi, hikmah penciptaan jin dan manusia. Baik, hikmah penciptaan jin dan juga manusia, sehingga jin pun juga dibebankan syariat sebagaimana apa manusia. Ya, tetapi di kalangan jin tidak ada rasul. Ya, beda dengan di kalangan manusia, tetapi apa, mereka pun juga mendapatkan beban untuk naam beribadah kepada Allah dan juga mengikuti Islam. Athaniya anal ibadah ya tauhid waran khusumahi. Yang kedua daripada masalah yang ada pada bab ini, ibadah itu adalah tauhid itu sendiri. Karena yang terjadi khusumah, ya berbagai macam perseteruan, sisian itu ya ada pada tauhid, bukan ada pada ibadah secara khususnya. Nah, kemudian yang ketiga, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah, fa fihi ma'na qawluhu wa la antum abiduna ma a'bud al-kafirun. Barang siapa yang tidak mendatangi tauhid, maka dia belum dianggap sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Dan di dalamnya makna ucapan Allah, firman Allah, wala antum, dan tidaklah kalian abidun beribadah, ma'abud, apa yang aku sembah. Ini isyarat kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Yang keempat, al-hikmah fi irsalir rasul. Yang keempat, hikmah diutusnya para rasul. Itu untuk mengajarkan manusia apa yang dibebankan kepada mereka dari Allah SWT. Al-khamis anar risalah amat kullu umatin. Risalah yang dibawa oleh rasul ini umum untuk setiap umat, beda dengan risalah yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelum beliau. As-sadisa anna dinal anbiya'i wahid, agama para nabi itu satu. Sama, intinya adalah tahqiq tauhid, yakni untuk merealisasikan apa? Tauhid. Adapun ajaran mereka, syarat mereka berbeda-beda. Yang ketujuh, al-mas'alah al-kabirah anna ibadatallahi la tahsul illa bil kufri bitaghut. Masalah yang besar, ibadah kepada Allah tidak akan dihasilkan kecuali dengan kufur, ingkar terhadap para taghut, sesembahan selain Allah. Fa fihi ma'na qawlihi faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Karena siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Yang kedelapan, anna taghut ta'amun fi kulli ma ubida min dunillah. Taghut itu umum pada setiap apa yang diibadahi selain Allah. Atas yang kesembilan, azamu sya'ni thalathatil ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salaf wa fiha asru masail awaluha nahyu anis syirki. Ya, besarnya apa kedudukan ayat yang tiga dari surat al-an'am di sisi para salaf, dan padanya pula ada 10 masalah. Yang pertama adalah larangan dari kesyirikan. Yang ke-10, al-ayatul muhkamat fi suratil isra wa fiha thamaniyatu asra masail. Bada'aha Allahu bi qawlihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdula. Ya, ayat yang muhkamat pula dalam surat al-Isra, di sana ada 18 masalah. Allah mulai dengan kesyirikan lagi, tentang peringatan bahaya syirik. Wa khatamaha bi qawlihi wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madkhura. Wa nabbahana Allah subhanahu ala azami sya'ni hadhil masail biqoulihi dhalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang demikian itu apa yang diwahyukan oleh Rabbmu kepadamu daripada hikmah-hikmah. Yang ke-11, ayatu surat An-Nisa allati tusamma ayatul huquqil asharah. Ayat pada surat An-Nisa disebut dengan ayat huququl asharah, hak-hak yang 10. Bada'aha Allah Ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kembali tentang masalah kesyirikan dan juga tauhid. Yang ke-12, at-tanbihu 'ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautih. Peringatan atas wasiat Rasul ketika menjelang kematian beliau. Asalisata asyara ma'rifatu haqqillahi alaina. Mengenal hak Allah atas kita. Apa? Hak kita atas Allah. Hak Allah atas kita. Apa kewajiban kita atas Allah? Arrabi'ata asyarata ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idha addahu haqqahu. Mengenal hak hamba atas Allah. Ya, apa yang akan dapatkan oleh seorang hamba dari Allah ketika mereka mengerjakan hak-haknya. Yaitu tidak akan diadab. Al-Khamisata Asyarata Anna Hadhil Mas'alah La Ya'rifuha Atharul Sahabah. Masalah ini tidak diketahui oleh mayoritas para sahabat. Ya. Apa tadi masalah apa? La ya'rifu athar sahabah li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Mu'adzan an yaktumaha, hadis tadi. Hadis yang tentang masalah Allah tidak akan mengadab bagi yang tidak berbuat syirik. Ini enggak diketahui oleh apa kalangan sahabat, tidak disampaikan oleh semuanya. Hanya disampaikan kepada Mu'adz dan Mu'adz dilarang untuk menyampaikan kepada yang lain. Ya. Taib. Karena khawatir, karena sahabat tidak semuanya ya faqih, ya, sebagian mereka ada yang baru, sebagian mereka ada yang lama sehingga bercampur baurnya mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kepada Mu'adz dan dilarang untuk menyampaikan kepada para sahabat, dikhawatirkan mereka nanti akan bersandarkan diri dengan hanya meninggalkan syirik saja. Ya, ini merupakan perkara yang besar. Ya, kalau seandainya para sahabat yang ketemu dengan Rasul saya dikhawatirkan, tentunya kita sangat dikhawatirkan pula. As-sadisata asyara jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, boleh menyembunyikan ilmu ya untuk suatu kemaslahatan. Adapun bukan dalam rangka kemaslahatan maka haram. Nah, as-sabi'ata asyara istihbabu bisyaratil muslim bima yasurru, dicintai mengabarkan seorang muslim dengan apa yang membuatnya bahagia. Asaminata asyarata al-khawfu min attikala si'ati rahmatillah, takut daripada bersandar diri atas luasnya rahmat Allah. Nah, kalau kita bersandar diri kepada Allah, luasnya rahmatnya, maka iringi dengan ibadah. Jangan kita maksiat kemudian apa? Yang penting rahmat Allah itu luas, jangan. Atasiata asyarata qawlul mas'ul amma